ngalamun di pangusepan, emut ka ajen panutan, nutos lemi tepat tepang, jentos lemi janji muarek mi dua hati nejan bumi tipe dua iji warisan di sini ni jeng si aki. Nesa bulan urang paanggang, boa anjen nges boga nulian. Teka rasa usep disanggut, kukumbul ampul-ampulan. Jadawal teh kandung keresek etak tu dah maricin runtah di mana wae. Jeung mikiran kabogoh ampul-ampulan, kukumul sieun direbut batur. Asa tibalik di ngomong teh. Nesa bulan urang paanggang, boa anjen nges boga nulian. Teka rasa usep disanggut, kukumbul ampul-ampulan. Ngelolap gitu nyari. Wah kagusur ki. Nah ih mata pebe. Nyeta urang teh lieur ki. Mikiran kabogo jeung kukumul meni pabaliut dina otak. Mungkin jeung pabaliut segala. Mangges it naon geuningan eta mah lain digusur. Ulau geuning. Mangges lain urang balik lah hayu lah. Iya, balik ah. Nya hayu atuh lain cicing wae atuh. Mangke tuh.